seperti yang diceritakan Gusur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau gitu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan, jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci, karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zulfur bilang, enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, enggak semua yang diunek-unekan takok, no. Kadang pun takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, ini gak bisa nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye. Wong kene diutang 1 juta, orang caranya nyaur, kok ditakok bisa utang, apa? 1 miliar. Kalau ini di santri, bojone itu 3 wong suge. Wih, orang kesuan kalau takok caranya ngerukono bojone. Ya kene bingung, piye caranya. Bojo sitok itu dupurek malah. Ditakok bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu dibojo cerewet. Nak sitok ya cerewet, wali pemenang nak telu. Dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam. Nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nanti nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok tengkulo. Niku termasuk mukroh nopo boten. Karena saya melafatkan itu dipaksa, diancam. Bujur pertama mau nopo. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kan ora megat tak pateni ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rambok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sedurian nunggu Zulfur ya jawab wallahu a'lam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane dibojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong edok sitok e sumpek umumne telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya enggak perlu ditanyakan, wis biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustaz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li umati, sangat syafiq lah, sangat syafaqoh pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat AIDS itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan AIDS. AIDS yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu enggak biasanya Yai Duko, baru pertama itu saya melihat Yai itu agak Duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngeresano, kabeh itu ada sanksine, cara bahasa modern ada sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat, ben balik neng Allah. Jadi ada wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe ape. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ada sanksine, ben wong tobat. Lah saiki kiai ku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kaya donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksiku wae zaman mondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kia. Kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kene apa? Mun nami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normale iku minggat, wis terlambat bojomu kepengen minggat saiki ku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone

Istiqlal. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh. Ketika maksiat artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon milih, kata beliau, aku corokon milih iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari, supaya yang tadi siang maksiat, tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari, supaya yang tadi malam maksiat, tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh apa tarbiyah, butuh syafaqoh, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu, Al-Hikmah Dolatul Mu'min itu beliau juga menambahkan, Wal-Fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mu'min fasik, ini seperti barang yang hilang. Dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh, harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abenya sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minanar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal. Itu saja kaumun yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup Hima, itu tapi ora usah maron neraka, kula pesene ora usah maron neraka. Itu inginnya itu yukhrajuna minanar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzau, selain ilmu itu harus ada dzau. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna nanar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Jawa Nabi bi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minannar. Pun sama teman. Sampai waduh kok. Dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut Bapak Gus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temene wong agada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man. Annahu azza wa jalla mutali'un gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong ya alamu kersa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas waya alamu lan kersa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarna sira min amalika saking amal sira wa amalan perkara tubihi kang etono sirahi ing amal wa amalan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika klan musira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghairah. Jadi maksudnya Allahu. Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allahu turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu bi sawwa ta'ala asirra wa akhfa. Ya'lamu bi sawwa ta'ala khainata al'ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tu fi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya lamun pirsa sapa wa ta'ala mak ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasi mah fahdaru moko wedi sira kabeh ku ing apa mesti wedi apa dengan makna mendekat ke Allah faman moko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadihi ing ikilah halah bucu pertama ngantok nak ora dipegat akhirnya dia nang arep talak untuk dilepas di belakang ada mic di belakang itu kepegat tau neng aku muni ngene. Aku yang mendingin, namun ya seminggu. Untungnya tak kok ikut lo lebih seminggu, tak akalnya.